Lukas bindu 22. Wari raya roti la ragi si igelari Paskah ngondeher. Imam-imam simbelin ras guru-guru agama Yahudi ndarami dalan guna munuh Yesus. Sabab biar ia kala sinterem. Judas si igelari Iskariot sekala ibas ajar-ajar si 10 dua kala. Ikuasai iblis ukurna. Emaka laus ia. Jenari ari-ari ia ras imam-imam simbelin bagepe pengulu rumah pertoton karena kengasupenna dudurken Yesus man kala e. Meriah kal ukur kala e janah erpadan ia mereken duit man Judas Iskariot. Judas setuju karena si e jenari idara mina me kesempatan si cocok guna dudurken Yesus alu la itah kala sinterem. Sehme wari raya roti sila itamaragi. Ibas wari e kerina kalak ngeleh biri-biri guna man-man Paskah. Isuruh Yesus Petrus ras Johannes, Nina. To pesikap pangan Paskah man banta, gelah ras-ras kita man. Nungkun kala e, Nina. Ija atendu isikapkan kami. Erjabab Yesus. Begiken, seh kencakam kari ibas kuta'ah. Jumpa kam resekala di laki sima balau tare tambe, ikutkan ia ku rumah. Sungkun kari sima da rumah e, guru nungkun bandu, kamar si apai banci ku pake ras ajar-ajarku, guna man-man Paskah? Emaka ituruh kena kari man bandu sada kamar simbas idatas loteng, si enggo sikap. Ije me sikapken kerina si perlu guna ngerayakan Paskah. Emaka laus me Petrus ras Johannes. Ida petina kerina bagi si enggo ikatakan Yesus manbana. Jenari isikap kena pangan guna Paskah e. Kenca seh jaman kundul Yesus ras rasul-rasul e. Nina Yesus mankala e. Mesikel kal aku ngerayakan Paskah raskam, ope denga aku ngenanami kini seran. Sabab lanai bo pagi kupan e, seh wari Paskah si tuhu-tuhu ibas kini rajaan di bata. Jenari ibuat Yesus calung. Ito to kena ngataken bujur mandi bata, emaka nina man ajar-ajarna. Buat enda, jenari bagi-bagikan ibas kam kerina. Sabab lanai bo pagi kuinem anggur enda, genduari nari, seh ngayak kerehen kini rajaan di bata. Kenca bage, ibuat na roti. Ertoto ia ngataken bujur mandi bata. Icepik-cepik na roti e, jenari ibre kena man rasul-rasul, Nina. Enda medagingku, si ibre ken man gunandu, bahanlah bagenda guna peringat-ingetan man bangku. Bage mepe, kenca elah man e, ibre ken Yesus calung, Nina. Arah calung enda, dibata erbahan padan simbaru, si esahken aludarehku si mambur man gunandu. Tapi nehenlah, sekala sindudurken aku ibas meja enda ras aku. Sabab anak manusia si isuruh dibata, laban cilang mate bagi si enggo itetapkan dibata. Tapi andiko, cilaka mekalak sindudur kenca e. Jenari mulai meajar-ajar e si sungkun-sungkunen, entah isikin ibas ia si Athena rebahan bage. Turah mepurubaten ibas ajar-ajar, karena isikin simbelinna ibas ia. Nina Yesus kala e, Raja bangsa-bangsa sila nandai di bata, erbahan mesui ate bangsana, janah si erkuasa ibahan gelarna, teman kalak sinterem. Tapi kam ola bage, kalak simbelinna ibas kam, arus jadi sikitikna, janah si Athena jadi pemimpin, arus bali resuruh-suruhan. Apaikin ergan kalak si kundul man, asangken kalak si ngelai ia, tentu kalak si kundul. Tapi aku i tengah-tengah ndu, bagi kalak si ngelai kap. Kam enggo ras aku ngengken kerina kini seranku. Bali ras bapa, enggo mereken man bangku kini rajaan e, kubreken kape man bandu kini rajaan e. Banci kam ikut man ras minem ras aku ibas kini rajanku. Janah man bandu ibreken pagi ingan kundul jadi pemerintah, guna ngadili suku Israel si 10-2. Oh Simon, Simon, begikenlah. Iblis enggo iizinkan cubai kam kerina bagi kalak simiari gandum. Tapi enggo kutotoken kam Simon, gelah kini tekendu ola nimpet. Janah adi enggo kam jera, pegegehilah senina-seninandu, gelah tetap kini tekena. Ngalaui Petrus. Oh Tuhan, aku ngupang kubas penjara entah pe mati raskam. Ngalaui Yesus. Oh Petrus, kukatakan man bandu, ope tekuak manu, nggo ipersokendu aku telu kali. Tole nina Yesus man ajar-ajarna. Asum kusuruh kam baru enda laus, alu lama badompet, gajut-gajut tah sepatu, lit kin si kurangen du tupunge. Erjabab kala e. Lalit kai pe si kurang. Nina Yesus. Tapi genduari, ise lit dompet nantah gajut-gajutna, babalah. Bage pe ise silanga lit pedangna, hidaya kenalah uisna guna nukur pedang. Kukatakan man bandu, maka ibas pustaka si badia, lit tersurat. Ia iperseri raskala jahat, la bancila jadi man bangku. Sabab si tersurat ibas pustaka si badia karena aku, sangana terjadi. Nina ajar-ajar. Oh Tuhan, eda dua pedang. Ngalaui Yesus. Enggo mebias. Kenca bagai itading ken Yesus kuta e. Bagi biasana laus ia ku uruk seton ras ajar-ajarna. Kenca se ibas ingan e, nina man ajar-ajarna. Ertotolah, gelah ola kam kena percobaan. Jenari isarap ken Yesus bana, ibas ajar-ajar enari. Dauhna asa gegeh mentarkan batu. Ijei erjimpu ia dengan ertoto, nina. Oh bapa, adi banci, pedauh mincalung kini seran enda ibas aku nari. Tapi labo pratenku, pratendulah jadi. Teridah memanbana skala malaikat isurga nari si pegegehi ia. Perbahan bagai getemna pusuhna, emakar gegehna ia erbebe ibas pertotonna, seh maka panasna nak taken kutaneh bagi tak-tak dar. Kencadung ia ertoto, mulihken ia ndahi ajar-ajarna. Ida petina ajar-ajar e tunduh, perbahan cedana Athena. Jenari nina Yesus mankala e. Engkai maka kam tunduh? Kekeken, janah ertoto lah, gelah olah kam kena percobaan. Sanga Yesus ngerana denga, reh sada rombongan kala enterem. Judas sekala ibas ajar-ajar si 10-2 kala, mabai rombongan e. Ide heri Judas e Yesus, jenari i emana. Tapi nina Yesus, oh Judas, alu emma endakin kam dudurken anak manusia si isuruh dibata? Asum idah ajar-ajar ras Yesus kai sinangdangi jadi, nina man Yesus. Oh Tuhan, dilawan kami ia alu pedang enda. Jenari sekala ajar-ajar e minter ngelawan sekala suruh-suruhan imam simbelin. Seh maka tetap cupingna si arah kemuhen. Tapi nina Yesus. Ngome. Jenari idadap Yesus cuping kala endai, jenari ipepalemna. Emaka ngerana Yesus man imam-imam simbelin. Pengulu rumah pertoton ras pemimpin-pemimpin Yahudi sireh ku ia, nina. Yakap dukin aku enda sekala pengerampok, maka reh kam maba pedang ras perpalu. Tep-tep wari aku ras kam ibas rumah pertoton, canah labu aku itangkap du. Tapi enda mepaksa si cocok man bandu, asum kuasa kegelapan erkuasa. Jenari itangkap kalak sireh e Yesus, janah ibabana ku rumah imam simbelin. Petrus ngikutisa idauh-dauh nari. I tengah kesain, lit kalak pegara api. Janah kundul kala e ikelewetna cudu. Petrus peku je kundul. Sekala juak-juak diberungi dah Petrus kundul ideher api e. Ipepayau nakal jenari nina. Iya pe teman Yesus kap. Tapi merso Petrus, nina ngalaui. Oh bibi, laku tandai pe ia. Lahan dekah sa kencasi e, lika kalak si deban nidah ia janah nina. Kam pe teman nakap. Tapi ngalaui Petrus. Lang teman, aku labo. Kira-kira sada jam kencasi e, lit kalak si deban ngerana alu tegas nina. Ngo pasti ia pe pengikutna, sabab ia pe kalak Galilea. Tapi ngalaui Petrus. Lakutah kasi kata kendue. Asum Petrus ngerana denga, minter tekuak manu. Jenari itulihkan Tuhan keempat Petrus. Ingat Petrus pe, maka engkau ikatakan Tuhan manbana. Ope dengar tekuak manu ibas bernyenda, engkau ipersoken du aku telu kali. E maka laus Petrus ndarat, janah tangis ia perbahan ceda Athena. kalak si erjaga gombang-gombangi Yesus dengan mepeki ia. Itutupina ayo Yesus jenari nina. Katakan, ise si mekpakam. Melala dengar pe cekurak si deban iblas kenam man Yesus. Kenca terang wari, pulung mepertua-pertua kalak Yahudi, imam-imam simbelin, ras guru-guru agama. Jenari ibabana Yesus kulebe-lebe pengadilan agama. Nina kalak Katakan man kami, kamkin Mesias si ipadan kendibata? Erjabab Yesus. Adikku katakan peman bandu, labo kam tek. Jana adikku sungkun pekam, labo ka ijabab du. Tapi mulai genduari nari, anak manusia si isuruh dibata, kundul arah kemuhun dibata si mada kuasa. Nina kalak nai kerina. Dage, kam kin anak dibata? Erjabab Yesus. Bagi kata ndue me. Jenari nina kalak Kita lanai perlu saksi. Enggo si bagi kai si ikata kena.